ada adab-adabnya semuanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca itu. Ada doanya. Ya benar kok, Islam yang buat begitu. Yang kecil-kecil diajarin dalam Islam. Sampai kita lagi kumpul bareng nih, kumpul bareng lagi ngobrol, ngeriung sama teman. Lagi kumpul bareng dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai segitu. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut diam aja. Jangan pakai ribut-ribut, jangan. Orang-orang kita ribut. Jangan, udah rasain. Aja. Orang usia, lu kentut ya enak aja, lu kali kita. Diam aja, diam. Nah, kalau kita ngaji fikih itu ada macam-macam jenis kentut kok. Ini bukan aja jorok, kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang, weh ada. Yang kedua jenis kentut suaranya enggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu dong letak aja bau gua. Ada yang begitu. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu kentut suara terpaksa. Nah, yang keempat yang parah bang, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Lah kok bisa bau Ustaz? Nah, iyalah, abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarin. Nah, mohon maaf para bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ibadah haji merupakan ibadah yang semata-mata memang karena panggilan Allah, bukan semata-mata karena ongkos duit, bukan. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri nyampe, tapi ke tanah suci kagak nyaba. Ya bu, harta banyak, jabatan banyak, yang gak tinggi pangkatnya, tapi kagak berangkat haji. Ini panggilan semata-mata Allah yang panggil. Makanya haji itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Buktinya mana? Nabi Adam, bapak gak punya, emak gak punya. Allah mau hidup Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang mau. Nabi Isa, bapaknya gak ada, emaknya ada. Hidup Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil, padahal gak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau gunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan kok, bukan. Di sono, di laut. Jadi haji ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Ada selalu jalan menuju Baitullah. Maka haji itu macam-macam. Ada haji lin nasab, haji karena turunan. Mungkongnya, uangnya, bantanya banyak, tanahnya banyak, sawahnya banyak, sampai mantu, cucu, anaknya berangkat haji semua. Ini namanya haji lin nasab, karena turunan. Ada haji lil kasab, haji karena usahanya. Dia usaha tekun, dia kumpulin hasil usahanya, ditabungin buat berangkat haji. Akhirnya bisa berangkat haji. Kenapa? Karena usahanya. Dan haji yang ketiga, ada haji lin nasib. Haji karena nasib. Eh bener kok, tetangga saya cuma jualan kangkung doang bisa berangkat haji dia. Ternyata kebun-kebun aja jual. Pulang haji gak punya kebun. Ada jalannya, bener nih cerita, bukan bohong kok. Saya punya jamaah itu ibu-ibu, betul buat ngajinya itu orang. Dia pada majelis salim dia berangkat ngaji. Satu hari dia berangkat ngaji, nyebrangin jalan raya, diserempet mobil. Ditabrak kok, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu yang nabrak ngomong, maafin Bu Haji, jangan laporin polisi, semuanya saya tanggung jawab, biaya perawatan rumah sakit saya bayar semuanya. Maafin Bu Haji, keluarganya dibilangin, jangan dilaporin polisi, saya tanggung jawab sepenuhnya. Ini orang yang ditabrak, nenek-nenek ngomong, ya Bapak jangan panggil saya Haji, apa saya belum Haji, malu saya dipanggil Bu Haji. Akhirnya Allah bukakan pintu hatinya itu orang yang nabrak, semua biaya rumah sakit dia bayarin. Ibu kalau belum berangkat haji, saya berangkat haji sebagai tanda jasa saya ibu, maafin bu, berangkatin haji bu. Makanya empo yang belum berangkat haji nih, lu jalan raya kan lu jangan pakai tengok-tengok bu, ke kiri kanan lewat aja di jalanan. Haji kagak ukuran bisa kita ringsek kok. Kenapa? Ada jalannya menuju Baitullah. Makanya kita nih yang belum berangkat haji, jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan ya, jangan pakai ngomong ya, tat, gue mau buru-buru haji, buat aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan, jangan ngomong begitu. Kenapa? Karena memang Allah yang mau. Maka pesan saya buat Bapak Namat Nyarohimi, pertama berangkat haji husnuniyah, lurusin niat, niat yang benar semata-mata karena Allah. Sebab kalau ibadah udah karena Allah, insya Allah aman. Amin. Maka nalillahi yakin, wa maka naligoirilahi yanhadin. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Artinya apa? Ibadah kalau sudah bukan karena Allah, siap-siap bakal kecewa. Ibadah kalau sudah bukan karena Allah, siap-siap kecewa, bang. Dulu ada kiai punya santri dua orang, yang satu si Ali, yang satu Umar namanya. Ini si Ali pagi-pagi, bang, lihat kebun singkongnya cakep-cakep, jogali singkongnya gede, wah, ingat sama kiainya. Ah, tabarukan, ah, berangkat ke rumah kiai nganterin singkong. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Li, ada apa? Enggak kiai, silaturahim nih, saya buang singkong. Saya kebun singkong saya cakep-cakep, saya lihat, ingat sama kiai, saya bawain. Yaudah, lu taruh belakang sana. Ini kiai ngomong sama bininya, bu, si Ali ini datang jauh banget, ini gue tembelang. Bawa singkong, lu cakep-cakep, masuk pulang tangan kosong ini dia. Apa yang kita kasih, bang? Emang kita nggak punya apa-apa? Oh, iya, iya. Ah, ingat tadi, bu, kenapa? Ada orang ngasih kambing. Itu kambing di belakang daripada kagak keurus, mendingan ntar pulang kasihin si Ali aja. Ya udah, Li, ada apa, Ki? Nih kambing bawa pulang, ntar kau pulang. Pulang si Ali, bang. Ketemu di jalanan sama temennya si Umar. Ditanya sama Umar, dari mana, Li? Gue dari rumah Kiai. Itu kambing dikasih sama Kiai. Lah kok bisa, lu? Gak bisa, gak tahu sih. Orang pulang datang ke rumah Kiai bawa singkong. Tahu-tahu pulang disuruh bawa kambing, gak bawa aja. Ini si Umar otak bisnisnya jalan, kok. Waduh, si Ali datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Ilo kan apa kalau gue bawa durian? Tuh, gue angkat ke pasar bawa bulan, nyari durian montong. Gue beli montong gede-gede, manis. Gue juga bawain ke rumah Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam, Mar. Ada apa? Durian, Kiai. Montong. Manis, Kiai. Mahal ini buat Kiai. Ikhlas, udah ikhlas. Yaudah, lo selalu taruh belakang, Mar. Kiai ngomong lagi sama bininya. Bu, si Umar yang dia bawa enakan lagi nih. Masih pulang tangan kosong dia. Apa yang dikasih, bang? Emang kambing atur dibawa mali. Itu gak punya apa-apa udah. Ah, begini aja deh. Tadi kan si Ali kemari bawa singkong. Daripada tuh singkong gak kemakan, ntar pulang kasih Umar aja, bu. Waduh, ini cerita, bang, singkat, nyengir, tapi mikir ini. Si Ali niat yang karena Allah bawain singkong buat kiainya, pulang dapat kambing. Tapi si Umar niat yang bukan karena Allah, datang bawa durian, pulang bawa singkong. Makan belau si Umar ini, kok ukuran udah kalah banyak. Kenapa? Ibadah kalau udah bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Termasuk ibadah haji nih, Nyarohimi Baba Namat. Ingat, pulang haji jangan pengen kita dipanggil haji. Udah lihat nih, niat lillahi karena Allah. Mau dipanggil haji kayak wajib diam aja udah nengok. Ini kadang-kadang kagak, lu kagak ngesong kok gua apa? Mahal nih sama gue, jangan yang begitu. Kenapa? Haji itu titel dari Allah. Makanya kita niat semata-mata karena Allah. Kenapa? Ini pun dimulai dengan kalimat walillah. Haji walillah yang ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Dimulai dengan kalimat walillah, semata-mata karena Allah. Kenapa? Haji beda dengan ibadah yang lain. Bukan sekedar tenaga, pikiran, mental, tapi harta semua dikeluarin. Lihat orang berangkat haji, apa yang dikeluarin semua, hartanya begitu banyak. Dari mulai daftar udah pakai duit, benar? Mondar mandir cek kesehatan pakai duit, ikut manasik pakai duit, nih bikin acara rati hari ini pakai, nyewa tenda sound system pakai, nih itu semuanya makanan catering, emang nggak pakai duit? Pakai duit nih, guru diundang semua, kiai ceramah pakai, lah nggak pakai duit? Iya, semuanya udah duit mulu keluar, benar? Iya, makanya saya emang gak ngarepin. Bener ini guru, saya emang diajar sama guru saya, kalau ada ustaz kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Itu guru saya ngajarin begitu. Kiai ceramah nih, minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, itu yang ngeri. Pikirin ini Baba Namat, lah. Bener gak bercanda? Jangan bu, ngomong itu kagak pantas lah ya. nggak perlu amplop, isinya juga nggak perlu, nggak perlu saya isinya, yang penting jumlahnya ya. Ya Allah, masya Allah Pak. Ini semuanya udah keluar semua, makanya walillah, biar semata-mata karena Allah, biar kelihatan ikhlasnya. Kalau ikhlas sudah keluar, insya Allah bakal aman. Kenapa? Karena haji ini maunya Allah, panggilan Allah. Panggilan ada tiga, ada panggilan tanah suci, berangkat haji. Ada panggilan tanah air, cinta tanah air, cinta Indonesia. Yang ketiga ada panggilan tanah kusir. Mati dia tuh. Kenapa? Karena orang pergi haji mirip sama orang mati kok. Lihat orang mati, kengkapannya warna putih. Besok nih mbok Nya Rohimi pakai baju putih udah tuh. Ini ya Bobo Namat pakai baju putih. Sebelum berangkat dari sini duduk depan rumah diajanin dulu nya. Emang gue diajanin? Diajanin nya. Ntar mati juga sama diajanin tuh. Mayat dimasukin ke lubang landak, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, diazankan dikomatin. Kalau udah diazankan dikomatin, tutup baru pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin. 1, 2, 9, mau nutup warung. Salah. Jangan dinomorin. Amil, jangan mil. Ya janin. Siapa yang nganter? Anak, cucu, mantu, semuanya pada nganter, kumpul saudara, pada kumpul nganterin ke bandara. Naik kendaraan, udah disiapin, udah Bapak Namat jadi nganten. Dua-dua naik mobil udah kendaraannya. Sama orang mati juga ada yang kendaraannya, Bang. Lah, kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. RT masuk kurung batang mati, Teh. RW mati, we. Ustaz masuk kurung batang mati, Tan. Kendaraan paling angker sedunia tuh, Po. Penumpangnya cuma satu, supirnya banyak banget. Gotong bismillah wa ala millati rasulillah diusuk. Mau kemana bang? Pindah. Kok udah pindah aja? Kontrak habis. Sama semuanya nih anak cucu buruk pada nganterin keluarga semua yang nganterin. Ke bandara nganterin semuanya. Sampai di bandara saudara semuanya anak cucu mantu. Kagak ngikut. Balik pulang. Benar. Sama orang mati juga begitu. Yang nganterin siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal. Nganter seribu sayang. Yang dua balik pulang. Siapa balik pulang? Keluarga. Enggak ada yang mau nemenin masuk dalam kubur. Bini kita yang sayang pertama kita, bang. Ogah nemenin kita. Kita mati di kuburan. Yang katanya sayang pertama kita waktu masih muda pacaran di bawah pun janggu. Ngomong. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, beb. Bullshit. Ngomong nemenin laki kita apalagi, po, sedihnya paling 7 hari, tapi sebulan gak bisa nyanyi laki kita. Baru 1 bulan diriku ditinggalkan, udah bisa nyanyi juga. Ngomong nemenin teman saya banyak usah kali temenin, mau nemenin, oh kagak. Kader saya banyak usah nemenin kali, kagak nemenin teman biar kata CS Bapak, punya teman CS kental, punya rokok sebatang, ngarang potnya sebelah. Pas lagi diuruh kuburan kita, diinjak sama dia temen aku buru. Kuburan kita jadi injak sama dia. Biar padat dia, jangan balik-balik. Tuh temen. Injak-injak. Enggak ada yang nemenin, enggak. Harta bagaimana Ustaz? Oh harta lagi, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tiker pulang kuburin ketinggalan. Tiker, ambil tiker. Ambil tiker, kita gak tinggalin juga, kok. Berapa duit harganya tiker? Yang ikut ke dalam kita adalah amal kita. Maka orang mati bukan bawa amal, diikutin amal. Kalau bawa amal enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus pun ngikut. Begitu juga hari ini Bapak Namat sama Nyarohimi. Nih, beliau mau ngeringanin bebannya, ngumpulin kita, ngundang kita, saudara semuanya, tetangga yang hadir di sini. Beliau mau meminta maaf, karena beliau manusia biasa, pasti banyak salah dan dosa. Yang kesengaja, nggak sengaja, kecil maupun gede, hari ini ikhlaskan beliau untuk menuju ke tanah suci. Maafin, bukan tangan doang yang salaman, hati saling salam-salaman. Nyarohimi minta maaf sama lakinya, entah. Dan maaf punya dari sekarang. Maafin bang, maafin saya tahun-tahun dampingin abang. Kadang sering bikin salah tidur, sering basah pantatin. Ini maaf, apa punya? Gak usah banyak maafin bang, reduin saya. Tuh. Bapak Nama juga minta maaf sama bini yang nyaluh. Maafin gua nyaluh. Gua sering buat ngoroh, buat muluh, ngoroh muluh. Bapak apa minta maaf, ikhlasin semuanya. minta ridonya Nya Rahimi kalau masih punya ada orang tua, datangin orang tua minta ridonya. Kalau enggak ada udah ada enggak ada, datang ke kuburan minta ridonya, ziarah kubur yang setahun doang, kuburan doang, hidup pengki juga bawa, patung juga bawa, jokoret kuburan emaknya, enggak sana anak gebet pembuang doang juga banyak ditaruhin di kuburan, air mawar ke 3 ember aja siramin emaknya, sampai gelagapan dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan doain, ngomong sama kuburannya, bah, lu biar tahu nih, gak suka bisuban, gue mau kriaan. Doainnya, biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Emak kalau bisa hidup dicekek dulu aja kok. Gue jadi sekarang gitu tuh. Iya, mau orang tua kurang tazim, kurang hormat. Makanya orang sekarang lihat kok, minta redonya bukan mau orang tua. Makanya kalau kebelangsak begitu, kerja, berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Begitu kadang-kadang banyak orang kerja, lembur, baga yang kuda, sampai lupa orang tua, kan begitu lagi. Orang tua berkah tuh, emak jasanya gede buat emak, emak kalau kita pikir-pikir hitung-hitung jasanya udah gede buat. Jangankan emak, bapak aja tuh bapak jasanya, masya Allah, siang malam jagain kita masih orok, agak tidur, berangkat kerja, malam pulang pagi, gelap berangkat gelap. Siang berangkat lagi, gak kenal lelah, paha banting tulang, peres keringat semuanya, nyari duit buat kita. Baga meriang, tengokin. Ini bapak sakit, kalau kagak dipaksa nengokin, kagak nengokin. Karena dipaksa tetangganya, oh bapak lu sakit, tengokin lah. Hidup berangkat nengokin. Kagak bawa apa-apa, nengokin doang. Pakai hidup nanya, bapak, apa yang dirasain sih, bapak? Bapaknya nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa, tong. Lu kemarin gak bawa apa-apa. Ya bakal lu bawa jeruk, lu rasain asem-asem juga manis-manis. Neng aku bapak sakit, aku bawa apa-apa. Pantes bapaknya ngomong begitu, gak ada yang gue rasa-rasa toh. Ya ilaha illallah. Nama bapak meriang itu, bawain jeruk kayak sekilo 15 ribu, 2 kilo baru 30 ribu. Ini bapak nih jeruk bapak saya kupasin bapak manis, bapak jeruk Pontianak ini bapak saya gini buat bapak. Tuh, enaknya kamu lu bawain, juga jadi segar. Udah tenangan dikit aja ngomong, ngomong-ngomong bapak ada simpenan bapak. Tuh, itu ngomong. Lu ngelai kekuasaan banget ini bapak, nyelang lah berapa kayaknya. Ada 2 juta, 2 juta. Nah, emang lu gak punya duit gua datang ini, pakai dah duit gua nih. Tuh, dikasih. Gara-gara 2 kilo jadi 2 juta pulang. Udah setahun, 2 tahun kagak ditagi sama orang tua, enggak. Bapak mah tuh. Sampai segitunya ngorbanin, padahal kita masih kecil. Tengah malam belum tidur, emak udah rewel, baru capek. Emaknya ngomong, bapak lu nih bocah bagaimana sih, ke tengah malam masih belum tidur aja. Emang belum tidur ke bocah, nanya lu, lu kayak orang laki, akal lu banyak, kapan kita takut-takutin bocah, biar suka tidur. Bapak nyari akal, takut-takutin bocah biar suka tidur. Sampai keluar-keluar rumah, sampai di pinggir pojokan jendela. Bapak sambil duduk, nyanyi-nyaut, tidur, tong. Ada anjing di samping itu. Bukan digigit, udah digigit, udah digigit. Oh nanti, tidur, ada anjing di samping itu. Lalu itu bocah ketakutan, tidur kok. Berat bapaknya di anjing-anjing itu. Ambil segitunya, orang tua, laki. Ini macam-macam sama orang tua, ada. Sehebat apapun orang tua, anak, biar kata pintar, titelnya tinggi, jabatan tinggi, ikut anak. Punya titel dokter, profesor, SHM, MBA. Pola S1, S2, S3, S3, top dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, selama kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu durhaka dia dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini kenapa kalau lapar emang gitu, Bu? Nyampe kasih kopi doang. Blebek ukuran buruk. Dan macam-macam sama orang tua dah. Minta ridonya. Beliau bawa nama mau berangkat, ikhlasin keberangkatan beliau. Yang beliau bawa apa? Bekal terbaik, udah dibaca tadi ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Bawa nama tinggalin anak, cucu, mantu, keluarga, rumah tinggalnya, Nyarohimi tinggal rumah, jadi pikirin. Sertifikat tinggal semuanya, banda tinggalin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Udah berangkat, jangan pakai di nengok-nengok ke belakang lagi. Jangan nengok-nengok ke belakang lagi. Jangan. Ya, yang ntar abis ya tanah gue. Ya, jangan yang begitu. Rumah anak yang ya, rumah gue abis semua. Ya, diri gue abis, diri gue dicari. Ya, jangan tinggalin semua, ikhlasin semua berangkat semata-mata karena Allah. Alhamdulillah. Enak begitu. Ikhlasinnya. Ya. ikhlas ya. Semuanya ikhlasin, maafin. Maafin kesalahannya. Nyerohin, maafin kesalahannya. Maafin. Yang kedua, ibadah haji harus dasar dengan ilmu. Ibadah apapun pakai ilmu kok. Makanya diajarin dia tuh bagaimana tata cara tawaf, dimulai dari mana, sa'i itu bagaimana. Nanya aja nya, kalau enggak paham nanya. Nanya aja nanya. Yang kayak orang kampung saya, Bang, hidup ngaji kagak pernah ngaji, gaul kalau gaul. Rumahnya kegusur, hidup berangkat haji. Itu juga paksa sama anakku berangkat juga, lu udah tua. Berangkat juga nih, berangkat haji. Mau beli jeruk di sana enggak bisa-bisa. Nyolek doang orang Arab. Wan. Marah-marah haji, haram, furut, merah. Lu kemana nyolek atau lu geblek sih lu, kalau bahasa Arab orang sini mah, mah lu bisa, nah udah ya sama gua, lu so tau nih lagi hati-hati. Ini tuh bagi bahasa Arab tuh paham dia. Dia colek, wan, usolli fadul maghribi, salah tarokatin. Bu Arab berkata gini, salah tarokatin, ada ban, salah tarokatin. Waduh, Arab pikiran 3 kilo kali ini, doh, timbangnya 3 kilo. Lu timbangannya jomblang. Lemarannya hati-hati, wan, mustak bilang kiblat, biar lurus aja, gua biar lempeng katanya. Iya, makanya belajar-belajar juga ngaji. Makanya pentingnya ngaji begitu, Pak. Tuh. Kadang-kadang kita mengaji ada blaget banget. Ngaji kumpul lima istalim, kumpul begini dosa kita dirontokin. Amin. Dosa kita diusak kalau ngaji. Pahalanya gede, ikutin guru, usaha bawa kitab, ngikut bawa kitab. Usaha kebet. Usaha tutup. Ngaji datang paling belakang, teman nanya, halaman dapat cingau kebetulannya. Begitu aja udah datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Ya, buru-buru 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malamnya terawih imamnya dia, ya ukuran lama. Imam pindah kita terawih. Terawih kalau imam tepat, favorit gitu. Nggak pakai usul lagi tuh imam. Nenek-nenek kesian belakang, nyongsep juga gue semuanya. Ini bang, pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin 1000 orang sakit pernah? Buru-buru 1000. Emang kalau pakai modal, nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo, bawa. Nengokin orang sakit, gak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit, buah-buah orang sakit dimakanin. Kan baik aja orang. Pakai ngomong, dia satu usah, mulut baik, gak makan buah. Ya, akal itu mah. Banyak pahalanya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab Al-Wali itu pernah ngomong, Pak, Bu, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu bisa kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu gak ada batasnya. Mulai dari bedong, sampai kita di bedong lagi. Oh, di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Habis sudah tuh ngaji. Udah tua, ngapain lagi udah naik ngaji. Tasbih pegang banyakin. Zikir udah, udah tua. Nenek, ngapain lagi? Meja di jalanan, saya yang godain. Nenek, jangan kan anak muda, setan aja obang, godain. Udah ngaji dah. Udah ngaji kumpul. Suruh kenapa, Pak, orang sekarang nggak mengaji begitu, ngapain ngaji sama kiai. Pikirannya sekarang agak-agak, apa namanya, yang praktis-praktis aja. Ngaji mau ustaz udah nggak zaman. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang. Ngaji kagak, nanya mulu mau ustaz. Nanyanya kalah-kalahan doang, ustaz nih nanya ya, saya nanya apa, saya lebih sembahyang. Terus, kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustaz ya? Batal Pak Ul. Itu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudu lagi apa kagak? Ya wudu dong, masih gak wudu. Terus lagi wudu, kira-kira saya basuh muka gak Pak Ustaz? Iya basuh muka, nanyanya banyak tuh. Itu inti pertanyaan saya sama Ustaz, gak masuk akal Pak Ustaz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada orang nanya begitu kok. Mesti kalau jawab, sebalik tanyanya sama dia, lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat tuh? Lu jawab sekarang ayo. Lu muka saya, Ustaz malu, nah makanya muka lu ngecebokin, suwe lu. Nanya bikin darah kita naik aja bang, ada tuh yang begitu. Apa yang gak gue mau kesel? Nanya udah kalah-kalahan mulu. Saya ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati, kira-kira Fatihah saya sampai gak ya? Jangan dijawab pertanyaan begitu, balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau kagak nyampe berarti nyampe, kalau kagak balik lagi nyampe berarti sampai, itu dia. Kalau aja kirim kagak balik-balik berarti nyampe. kalau nggak percaya mati aja dulu sekali gitu. Ini mah kadang-kadang aneh nih kita ngaji. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang dong. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong begini nih di mimbar, di podium, no yang di pojokan pinggir jalan kedengeran saya ngomong. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu teknologi, sound system. Coba kalau hari ginian toh. Saya cek tenggorokan. Ini ilmu bikin mudah. Saya kurang tabik akbar bang, ribuan banyak jamaah. Saya beri, ngecek saya dulu dong. Biasa kedua, bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak, ya berarti kedengeran. Dia orangnya nyawut. Ini pengen aja jamaah ibu. Jadi nanya benar-benar. Bang, yang di sana kedengeran enggak? Halo, enggak, enggak. Atau dia, enggak, ya berarti nyawut. Kedengeran dong. Ini ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 bang, engkong kita, nenek kita berangkat haji ke Mekah 6 bulan itu. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Tak kelamaan. Adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidupnya gak kaku. Makanya saya ada teman-teman usar-usar itu kadang-kadang berat kaku buat enggak saya temenin. Iya enggak, kaku banget jadi orang. Iya jangan pakai kaku-kaku doang, pakai seni juga hidup. Kenapa? Buktinya Islam pakai seni enak. Baca Quran, Ustaz Fauzi tadi enak suaranya. Pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Susu. Kalau kata bapak saya, susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Emang kok gitu bapak saya ngomong. Sebab kalau bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan usianya 2 tahun lah. Kalau bayi laki mah usianya 40 tahun, maksudnya masih gitu. Dengan seni hidup jadi indah. Baca Quran pakai seni tadi, seni tilawah enak dengarnya, adem, enak, indah terasa. Baca selawat pakai seni hadro, seni marawis, lebih indah kok, enggak kaku. Coba baca selawat enggak ada lagu-lagunya, enggak enak. Salatullah, salamullah, alatoha, rasulillah, kurang enak pula. Kalau pakai lagu hadro kan enak, salatullah, salamullah, macam-macam selawat badar lagunya. Ada di masjid tuh, kalau gak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kaget. Hanya azan pakai lagu yang suaranya enak, azannya benar, lagunya juga benar. Dia bocah kampung saya, azan benar, lagunya salah. Lagu bangku tidak azan. Mana azan subuh? Ayo langsung, ayo langsung. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbarnya kayak gitu. Tawa aja kok, tawa di sore. Tawa aja tawa. Jangan salahin saya, salahin Baban Amat. Ngapa berani-beraninya ngundang PA begini orang. Ini ngetawa aja udah. Ini mah bukan acara main, ngablu aja nih Bapak. Ya biarin, jangan ketawa. Orang yang kalau mau tawa cuma dua. Yang ngatur sakit, yang ngatur utangnya banyak. Begitu-begitu. Kan kalau tawa enak kok, seger gue ibadah udah tawa aja. Ntar juga lapar. Kalau lapar enak makan kok. Gue bim aja, tau udah kok kejah. Nih, Masya Allah, luar biasa. Dan dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidup terarah. Kenapa? Agama itu regulation. Aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya dong. Mana? Rukun Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bermasyarakat, ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita nggak paham, memang lagi pada ramai sekarang, ngomongin politik jangan dah, ribut. Saya kalau ternama di kampung saya, nggak mau ngomongin politik agak, bisa pada manyun-manyunan. Kalau dulu masih gambarnya buah-buahan, enak. Sekarang udah, buah kalau ramai banget kok. Dulu aja begitu kita ributnya, udah jangan ganas-ganas, kumpul-kumpul aja, jangan nanas, apel aja, begitu. Berantem itu kita ngambil. Orang enggak udah, makanya saya foto kagak boleh begini, begini, gue enggak mau saya. Bisa begini dong, kagak, saya gini aja, diem aja. Daripada ntar dipajang saya, gue begini, begini, begini. Macem-macem dah. Saya berantem-berantem nih kamu saya gara-gara satu sama dua. Nomor tiga berantem itu, Bu. Sobat, lah kita ngerokok begini dikatain, merokok di bang. Merokok, nomor dua dia tuh. Katanya. Saya ganti aja dah, begini dah ngerokok jadi tiga. Ya ilah, ilah, ribet. Jangan-jangan om gitu ya, antepin, biarin. Beda pilihan mah boleh, tapi marahan jangan, kan begitu enak gue ya. Ya biarin ya bang, lu lewat sono, gue lewat sini, kita ketemu di sono, kan cakep begitu, udah. Udah, jangan. Habis itu aja, itu aja. Jadi ngomong kemarin lagi saya, Bu. Ya Allah, Islam agama universal. Jangan tinggi-tinggi dah, ayo ajaran Islam di rumah kita, Bu. Sering kita lupain. Yang kecil-kecil dah tuh, masuk rumah, lihat, ada doanya, bener? Keluar rumah ada doanya. Masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adab pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab nih. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung. Lapar bener omannya gua tuh. Yang ketiga, adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, situ aja rawatin itu. Pojokan, situ. Jangan punya teman kita, sebab kita korek-korek lah. Longsor jatahnya.